Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. InsyaAllah malam ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita sampai pada bab yang ke-35, bab ittiba'i al-janaiz min al-iman, bab mengikuti jenazah bagian dari keimanan. Man hafidh al-hadis, siapa yang hafal hadis? Tafadhal. Hadza Abdulatif. Hadis al-Auf. Baik, tabi'ahu Utsman. Nah. Tafadhal, yang lain dia? Hadza faqih min dafniha min al-ajli qabla ahsant. طيب هلايني تفضل يزيد حفيد. Razan, Hafidh, Ramadhan, Hafidh. Fadal, siapa lagi apa? Fadal. Yadji'u. Tayyip. Ya, Fih. Nahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelaskan tentang keutamaan mengikuti jenazah sampai disolatkan dan dikuburkan. Ya. Kalau hanya sampai disolatkan saja, mendapatkan berapa qirat pahalanya? Satu qirat. Satu qiratnya sebesar apa? Sebesar gunung Uhud. Nah, kalau mengikuti jenazah sampai disolatkan dan dikuburkan, mendapatkan berapa pahalanya? Dua qirat. Besar sekali pahalanya. Nah, qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: Babu khawful mu'min min ayyah bilta'amaluhu wa huwa la yash'uru. Bab tentang kekhawatiran seorang mukmin hapus amalannya dalam keadaan dia tidak merasakannya atau tidak mengetahuinya. Nah, di mana banyak sekali perkara-perkara yang bisa menghapuskan amalan seseorang. Yang paling besarnya adalah kesyirikan. Ya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Allah mengatakan, kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, niscaya akan hapuslah ya amalan-amalannya. Nah, Dan juga Allah mengatakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Lain asyrafta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, akan hapuslah amalanmu dan engkau termasuk di antara orang-orang yang merugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ditegaskan oleh Allah kalau melakukan kesyirikan akan hapus amalannya. Apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Selain kesyirikan ada juga perkara-perkara yang lain yang bisa menghapuskan amalan-amalan. Di antaranya kezaliman. Kezaliman pun bisa menghapuskan amalan-amalan. Sampai Nabi mengatakan, "Atadruna man al-muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dinar, uang, alat tukar, emas dan semisalnya. Dan juga tidak memiliki perhiasan, barang-barang. Rasulullah menjelaskan, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bis-salati waz-zakati was-sawmi wal-hajj wa ya'ti wa qashatama hada wa daraba hada wa safaqa dama hada wa akhadha mala hada." Orang yang bangkrut di antara umatku ini, yaitu orang yang datang di hari kiamat nanti, membawa pahala salat, membawa pahala puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Tapi dia juga membawa kezaliman-kezaliman. Dia telah memukul seorang, mencela seorang, menumpahkan darah seorang, mengambil harta seorang dengan cara yang batil. Nah, sehingga ketika mereka menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara ketika itu tidak bisa dibayar dengan harta, maka dibayarlah dengan kebaikan orang yang menzalimi tersebut. Nah, diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Diambil pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Pahala puasanya, pahala hajinya, sampai dia habis pahala-pahala yang dimilikinya. Nah, ternyata orang yang dizalimi masih banyak yang menuntut. Bukan satu dua orang yang dia zalimi. Ternyata banyak orang yang dia zalimi. Dan mereka masing-masing menuntut haknya. Sementara kebaikan-kebaikan yang dimilikinya sudah habis semuanya. Dibayarkan kepada orang yang zaliminya. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengambil kejelekan orang yang dizalimi dan ditimpakan kepada orang yang menzaliminya. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga ada orang ini bangkrut. Dia punya modal, pahala dari sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Tapi dikarenakan kezaliman yang dilakukannya, dia berikan pahala-pahala tersebut kepada orang lain. Sementara kejelekan-kejelekan orang lain ditimpakan kepadanya. Sungguh ini orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Ini menunjukkan bahwasanya kezaliman pun bisa menghapuskan amalan-amalan. Sehingga hati-hati dari berbuat zalim. Baik dengan ucapan, perbuatan, tulisan. Jangan menzalimi orang lain. Apakah yang berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan harta, atau berkaitan dengan darah. Nah, Rasul mengingatkan mankana indahu mazlamatun li akhi fal yatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang mempunyai kezaliman kepada saudaranya, mungkin dia pernah mencela, mencaci, maki, menghina, atau mengambil hartanya dengan cara yang batil, atau mungkin memukulnya, menumpahkan darahnya. Ya. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka mintalah kehalalan sekarang ini juga. Sebelum datang suatu waktu di Madinah dan dirham tidak bermanfaat lagi. Ya. Di dunia kadang-kadang kita berbuat zalim kepada orang lain. Kita minta maaf. Memberikan ganti rugi misalkan. Ya, baik makanan, minuman, atau mungkin uang. Bisa meluluhkan hati orang yang zaliminya. Ya, sehingga memaafkan kesalahannya. Tapi di akhirat nanti tidak bermanfaat. Dinar, dirham. Nah. Ya, barang-barang dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah mengingatkan segera sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat lagi. Nah, dan seorang mukmin hendaklah dia khawatir amalannya hapus. Ya, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Kenapa dikatakan ini bekal kita semuanya di dunia ini? Ya. Amalan-amalan soleh, ketakwaan, ini bakal kita semuanya. Untuk menghadapi yaumul akhirah, hari di akhirat nanti. Nah, jangan sampai bakal kita ini hilang. Jangan sampai bakal kita ini terhapus. Nah, sehingga kita tidak bisa menghadapi hari akhirat ya, dengan bekal yang cukup. Nah, sekali lagi hendaklah seorang mukmin khawatir amalan-amalannya terhapus. Ya. Sehingga kalau ada rasa khawatir, tentunya akan menjauhi perkara-perkara yang bisa menghapuskan amalan-amalan. Ya. Di sini kita ketahui, ada amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Ada juga amalan-amalan yang bisa menghapuskan pahala-pahala. Ya. Yang hendaknya kita perjuangkan, yaitu melakukan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Secara umum, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh, menghapuskan dosa-dosa. Nah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Wa atbi'is sayyiat al-hasanata tamuhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Nah, ini secara umum. Amalan-amalan soleh menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dan amalan soleh yang paling besar, yang menghapuskan dosa-dosa adalah taubat, istighfar. Bertaubat kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini harus kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya dan memperjuangkannya. Ya. Adapun perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan amalan-amalan soleh kita, hendaklah kita mengkhawatirkan diri-diri kita. Jangan sampai terjatuh kepada perbuatan-perbuatan tersebut hingga hilanglah amalan-amalan kita. Ya. Hendaklah kita menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan-perbuatan tersebut. Sayang. Ya. Amalan-amalan yang kadang-kadang kita telah mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, atau mengorbankan harta kita. tiba-tiba hapus, tiba-tiba hilang. Nah, sehingga seorang mukmin memperhatikan ketika dia melaksanakan amalan-amalan soleh, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Ya, jangan sampai amalan soleh yang dia lakukan itu hapus, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Dan kami datangkan terhadap apa yang telah mereka lakukan di antara amalan-amalan. Kemudian kami jadikan amal tersebut bagaikan debu yang berhamburan. Ya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi hendaklah kita khawatir. Ya. Amalan-amalan kita terhapus. Sehingga adanya kekhawatiran ini kita berusaha. Ya, untuk memperbaiki amalan-amalan kita supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas dalam melaksanakan amalan-amalan disertai dengan mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kemudian juga tidak melakukan perkara-perkara yang bisa menghapuskan amalan seperti contoh yang disebutkan tadi. Kesyirikan, berbuat zalim. Ya sayang tadi. Ya, sudah banyak amalan-amalan soleh. Ternyata dia berbuat zalim ke banyak orang juga. Nah, ada yang dicaci, maki, dihina. Ada yang diambil hartanya. Ada yang dipukuli. Ada yang dibully. Dan lain sebagainya. Nah, ya, dalam keadaan orang yang zaliminya, ya, sakit hati. Nah, ya. Bahkan bahaya kezaliman itu bukan hanya di akhirat saja. Di dunia pun hukumannya bisa disegerakan. Kenapa dikatakan doa orang yang zalimi itu doa yang mustajab? Wattaqi da'watal mazlum. Fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dari doanya orang yang dizalimi. Dikatakan tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Ibrahim At-Taimi. Berkata Ibrahim At-Taimi. Beliau salah satu di antara ulama ahli fiqih, ya, di masa tabi'in. Fuqaha'ut tabi'in wa umbaduhum. Beliau ahli ibadah dari kalangan tabi'in. Bahkan terkenal sebagai orang yang suka memberikan nasihat-nasihat. Ya. Ceramah-ceramah. Nah. ما أردت قولي على أملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. Tidaklah aku menampakkan ucapanku terhadap amalanku, melainkan aku khawatir, ya, mendustakannya. Nah, jadi beliau khawatir, ya, ucapannya mendustakan amalannya. Atau amalannya mendustakan ucapannya. Nah, kekhawatiran. Rasa takut. Dikatakan beliau sebagai penasehat. Nah, beliau orang yang suka memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat. Dia khawatir. Ya. Ucapannya mendustakan amalannya. Atau amalannya mendustakan ucapannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian telah lakukan? kemurkaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kalian mengatakan apa yang kalian tidak melakukannya. Ya. Dia sampai kekhawatiran ya, yang ada pada ulama seperti itu. Nah, ya. Apalagi kalau kita sebagai para duat, ya, pemberi nasihat para da'i. Nah, hendaklah kita merasa khawatir seperti itu. Ya. Khawatir ucapan menustakan perbuatan, atau perbuatan menustakan ucapan. Khawatir kita menghasung kepada orang lain melakukan kebaikan-kebaikan, sementara kita jauh dari kebaikan-kebaikan tersebut. Ya. Khawatir dalam ucapan kita memperingatkan yang lainnya dari kejelekan-kejelekan, sementara kita terjatuh kepada kejelekan-kejelekan tersebut. Sampai Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang ulqiya finnar fatandaliku aqtabu batnih fayaduru biha kama yadurul himar. Ya. Seseorang dilemparkan ke dalam neraka. Nah, dia berputar-putar sebagaimana keledai berputar-putar pada penggilingannya. Keluar ususnya. Ya. Sisanya sangat dahsyat sekali. Fajtama'a ilaihi ahlun nar. Wa qalu ya fulan, malak. Penduduk neraka mengerumuninya. Kemudian mereka mengatakan, wahai fulan, kenapa engkau ini? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dahulu engkau di dunia memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan yang baik dan melarang daripada kemungkaran? Orang ini menjawab, bala, iya. Waqad kuntu amiran bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Iya, dahulu aku memerintahkan kepada yang baik, akan tapi aku tidak melakukan kebaikan tersebut. Dan aku melarang daripada kemungkaran, akan tapi aku melaksanakan kemungkaran tersebut. Ucapannya mendustakan perbuatannya, atau sebaliknya, perbuatannya mendustakan ucapannya. Nah, dan para ulama mereka sangat khawatir sekali terjatuh kepada perkara ini. Ya. Dan hendaknya kita pun, para da'i, para du'at, ya, para pemberi nasihat, ceramah dan semisalnya, hendaknya kita merasa khawatir demikian. Nah. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, nah, seorang tabi'in, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Semuanya khawatir ada kemunafikan pada dirinya. Ya. Sahabat yang berjumpa dengan Ibnu Abi Mulaikah, ya, di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, begitu juga saudarinya Asma bintu Abi Bakar. Nah, dan juga Ummu Salamah. Dan juga Al-Abadilah Al-Arba'ah. Nah, Al-Abadilah Al-Arba'ah. Empat sahabat yang namanya dimulai dengan Abdullah. Disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Nah, siapa saja? Abdullah bin Abbas. Nah, sebab lagi Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, mereka dikenal dengan Al-Abadillah Al-Arba'ah. Ya, empat sahabat Nabi yang namanya dimulai dengan Abdullah. Tuh. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, ibu mereka berjumpa dengan mereka. Ya. Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ini antara sahabat-sahabat yang dijumpai oleh Abu Mulaikah. Ya. Dan beliau mengatakan tadi, aku berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi SAW. Mereka semuanya khawatir ada kemunafikan pada dirinya. Ya. Rasa takut. Walaupun keimanan mereka disaksikan oleh Nabi SAW. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala merekomendasikan mereka. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرُضُوا عَنْهُ. Generasi pertama dalam Islam ini. Dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Ya. Rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun demikian, mereka tetap mengkhawatirkan diri mereka. Ada kemunafikan pada dirinya. Ya, tidak merasa aman dari yang namanya kemunafikan. Bahkan para anbiya, mereka tidak merasa aman dari yang namanya penyimpangan, kesesatan, kesyirikan, kekafiran. Ya. Nabi Ibrahim AS mengatakan, wajanubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala. Tidaklah Nabi Ibrahim berdoa demikian, melainkan khawatir kesyirikan menimpa dirinya. Ya. Sehingga dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Walaupun beliau seorang Rasul. Ya. Walaupun beliau dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dikenal sebagai Khalilur Rahman. Orang yang sangat dekat sekali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap merasa khawatir. Terjatuh kepada kesyirikan. Nah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, mereka khawatir terjatuh kepada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kesesatan, kesyirikan, ya, kekafiran. Nah, mereka semuanya khawatir terjatuh kepada perkara-perkara tersebut. Ya. Sehingga kata Syekh Shalal Fauzan, seseorang hendaknya dia terus meminta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Meminta kekokohan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Wa in kana al-haq. Walaupun dia berada di atas kebenarannya. Wa ya'rifu wa ya'malu bih. Walaupun dia mengetahui kebenaran. Walaupun dia mengamalkan kebenaran. Ya, tapi tetap. Kita senantiasa meminta kepada Allah as-sabat. Kekokohan. Ya, jangan merasa kita telah mempelajari tauhid. Ya, mempelajari akidah ahlussunnah wal jamaah. Kemudian merasa aman dari berbagai macam penyimpangan. Ya. Bisa kita ambil imbroh, contoh-contoh. Nah, Banyak orang yang tadinya kokoh di atas akidah yang benar, tiba-tiba menyimpang. Nah, ya, tiba-tiba menjadi seorang khawarij, seorang murji'ah, syiah atau lain sebagainya. Nah, sehingga jangan sampai merasa aman. Bagaimanapun keadaan kita. Ya. Walaupun kita tiap hari duduk di majlis ilmu, mempelajari tauhid, mempelajari sunnah, mempelajari manhaj, jangan merasa aman dari yang namanya kesesatan dan penyimpangan. Orang yang merasa aman dari berbagai banyak penyimpangan, itu kepada penyimpangan tersebut. Disadari atau tidak disadari. Sehingga kalau merasa demikian, hendaklah kita terus meminta kepada Allah as-sabat, kekokohan. Dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Kekafiran, kebid'ahan, kesyirikan-kesyirikan. Dan berbagai macam maasi, kemaksiatan-kemaksiatan. Lihat, para sahabat. Seperti yang Ibnu Mulaikah, yang bertemu dengan 30 sahabat, semuanya khawatir ada kemunafikan pada dirinya. Lihat. Walaupun Allah berikan rekomendasi tentang keimanan mereka, tetap mereka khawatir ada kemunafikan. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kita kenal ya, sebagai salah satu di antara sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga, diberitakan kabar gembira oleh Nabi SAW masuk surga. Ya. Keimanan yang kokoh dalam hatinya. Tapi beliau datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ini disebut dengan sahibu sir Nabi SAW. Sahabat yang memegang rahasia Nabi SAW. Ya. Dimana Rasulullah menyebutkan ya, beberapa deretan nama orang-orang munafik. Ya. Kepada Hudzaifah bin Yaman. Dan tidak disebutkan kepada sahabat yang lainnya. Sehingga disebut Hudzaifah ini pemegang rahasia Nabi SAW. Umar datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Mengatakan, Hasammani Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah menyebutkan namaku di antara deretan nama-nama orang munafik? Dikatakan kekhawatiran. Ya. Ada kemunafikan pada dirinya. Sampai bertanya demikian. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ada rasa khawatir, ada rasa takut terjatuh kepada kemunafikan. Yeah. Kenapa? Dikarenakan kemunafikan ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang enteng, perkara yang besar. Yeah. Sampai dalam Al-Quran pun disebutkan nah, tentang keadaan orang munafik, tidak satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Ya. Yeah. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafik. Di surah Al-Baqarah, di surah At-Taubah. Sehingga kita pun harus mengetahui, memahami sifat-sifat munafik. Jangan-jangan ternyata ada sifat kemunafikan pada diri kita. Sifat munafik bukan hanya tiga atau empat yang mungkin yang sering kita dengar. Ya, bicara dusta, berjanji ingkar, diberikan amanah khianat. Bukan hanya itu saja. Ya, banyak ciri-ciri yang lainnya. Nah, dan para sahabat mereka khawatir ada sifat-sifat kemunafikan pada diri mereka. Ya. Kita pun harusnya demikian. Dengan adanya kekhawatiran kita berusaha menjauhi sifat-sifat tersebut. Ya, tidak mendekatinya. Nah, sehingga tatkala disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis hadis Nabi SAW tentang sifat-sifat munafik, bahan introspeksi. Apakah sifat tersebut ada pada diri kita? Kalau ada pada diri kita, berarti masih ada sifat kemunafikan pada diri kita yang hendaknya kita meninggalkannya. Nah, ya. Kalau belum ada, jangan sampai kita merasa aman. dari sifat kemunafikan tersebut. Bisa jadi, ya, sifat kemunafikan tersebut, nah, ada apa dari kita. Ya. Sehingga kita sekali lagi merasa takut dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Sekali lagi. Adraktu salatina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Aku berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya khawatir. Ya, ada kemunafikan padanya. Ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada seorang di antara mereka yang mengatakan di atas keimanan malaikat Jibril dan Mikail. Ada. Ya, di antara sahabat yang mengatakan demikian. Saya, keimanan saya seperti keimanan Jibril dan Mikail. Tidak ada. Ya. Justru mereka takut. Ya. Ada kemunafikan, ada penyimpangan, kesesatan pada dirinya. Tidak menyombongkan diri, tidak merasa aman dari berbagai macam fitnah-fitnah tersebut. Tidak merasa aman dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Ya. Tidak merasa dirinya seperti imannya malaikat Jibril atau imannya malaikat Mikail. Ya. Nah, juga tidak akan terpengaruh dengan berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Dan demikian mereka para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi sayangkan sekarang ada sebagian orang yang, nah, mengaku-ngaku nih keimanan saya itu melebihi keimanannya para nabi. Na'udzubillah. Ya. Kesombongan yang luar biasa. Nah, menganggap sudah mencapai derajat hakikat. Ya. Kalau nabi hanya ma'rifat saja, saya sudah mencapai derajat hakikat melebihi imannya para nabi. Na'udzubillah. Ya. Merasa aman dari berbagai macam kesyirikan. Saya ini sudah mencapai derajat hakikat menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak khawatir kepada penyimpangan, kesyirikan. Dan akhirnya terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Merasa sudah mencapai derajat hakikat. Ya. Meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Bahkan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa yudkaru anil Hasan, disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ma khawfahu ila mu'min, tidaklah yang takut, ya, dari sifat-sifat kemunafikan melainkan seorang mu'min. Wala aminahu ila munafik, dan tidaklah merasa aman dari sifat-sifat tersebut melainkan dia seorang munafik. Nah. وَمَا يُهْجَرُ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ وَالْإِسْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ya. Dan apa yang dikhawatirkan, terus-menerus melakukan kemunafikan, kemaksiatan tanpa dengan taubat. Tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. لِقَوْلِهِ تَعَالَى, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Nah. Mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang telah mereka lakukan dalam keadaan mereka mengetahuinya. Soal kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Walhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.